sambil memaksa suami Anda mengakui perbuatannya dipilih oleh 40%. Lalu yang B, mencium suami Anda memintanya untuk menanggalkan kemejanya untuk Anda cuci karena ada lipstik dipilih oleh 55%. Lalu yang C, angkat koper pergi ke rumah orang tua dipilih oleh 5%. Super sekali. Terima kasih. Pak Mario, sepertinya pilihan A dan B cukup berimbang. Bagaimana komentar Bapak? Komentarnya tepat sekali ini untuk wanita karena yang membuat Ibu Lina, istri saya. Silakan Pak. Mikrofonnya Mas Ulis. Sahabat saya yang super. Lihat, marah hebat sambil memaksa suami Anda mengakui perbuatannya. Siapa yang memilih itu? Iya Pak. Tolong ditunjukkan Ibu. Ya, okay. Anda pilihkan Mas Uli. Oke. Ibu, apa kabar? Hai. Silahkan mikrofonnya. Ibu boleh berdiri. Iya. Nama Ibu? Saya menjawab A. Saya idealnya betul lah jawabannya B. Tapi memang itu sulit untuk dilakukan karena ya melihat listrik ya siapa yang tidak akan cemburu gitu. Pasti akan marah gitu kan. Yeah. Nah dengan marah hebat ya tentu kata kenapa listrik siapa? Apakah muncul apa? Mengkhianati saya atau menjoli saya, tentu itu yang akan saya lakukan pada suami saya kalau seandainya itu terjadi. Kalau seandainya terjadi, lalu seandainya terus suami Anda itu tadi menolong orang itu yang terpleset jatuh dari tangga lalu dia pek gitu, nah kan berarti kan bibirnya pek gitu, usek begitu. Ya kan makanya kan ditanya kan tadi memaksa untuk mengakui ya kalau untuk sepusak ya tadi ya, ya tidak marah lagi karena sudah mengaku dengan sepusak tadi begitu. Oke, good, terima kasih. Kalau ibu di sebelahnya, ibu ini. Ya, oke, ibu ini mikrofonnya silakan berdiri ibu. Ibu memilih yang A, kenapa? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Karena saya berpikir selama ini suami saya seorang yang cukup pendiam. Pendiam. Ya. Dengan pendiamnya ini memungkinkan sesuatu akan ada yang terpendam. Orang pendiam itu patut dicurigai. Masalahnya kemungkinan seperti ini kalau saya lihat. Karena yang pertama dia naik kendaraan. Kemudian kalau terjadi hal seperti itu buat saya... apapun yang saya lakukan selama ini belum secara menegurnya untuk yang baik atau tidak. Dia selalu, apa yang saya lakukan seolah-olah di mata dia selalu benar. Oke, nah sekarang saya tanya, apakah mungkin laki-laki itu demikian rendah IQ-nya sampai pulang dengan lipstick tanpa beli baju baru? Kalau itu bukan sesuatu yang jujur. Berarti tolong dong para wanita. Gitu. Kalau laki-laki itu berani pulang dengan lipstick di... Itu berarti dia mau cerita. Ma, tadi ada orang nyusep dari atas. Itu loh ibu. So, jadi kalau begitu, kalau kita mau happy, utamakan yang baik. Banyak orang respon pertamanya adalah mengutamakan yang tidak bahagia. Padahal orang mengatakan hidup ini 90% what happens to you and 10% what you do because of what happens to you. 90% kejadian dalam hidup itu terjadi ke kita. 90% adalah yang kita lakukan karena yang terjadi. Dan yang menjadikan kita hebat adalah kualitas reaksi. Coba, kalau Anda dikasih masalah besar lalu bereaksi baik. Ingat cerita saya, orang yang dalam hidupnya banyak dihina orang, dilempari bata begitu, lebih cepat punya rumah. Dilempar bata, terima kasih bata. Ada kusen, wow, ada toilet, gitu toh. So, kalau ingin berbahagia, utamakan yang baik. Nah, yang mau pulang ke rumah orang tuanya tadi itu siapa? Ada? Ini Pak. Oh iya, oke Pak. Nanti dulu, silakan, laki-laki. laki-laki. Kenapa Bapak pulang ke rumah orang tua? Karena orang tua saya lebih pengalaman, wes saya ajak aja ke rumah orang tua saya. Berselisihkan dengan baik-baik. Nanti yang ada lipstiknya itu Anda bajunya. Iya, saya bawa ke orang tua. Oh, dia mau laporkan istrinya yang marah-marah di nomor satu itu ya. Ke orang tua. Nih, Ma, gak percaya sama aku. Gitu toh? Good. Tadi ada satu lagi ya, mau lapor ke orang tua tadi. Tidak. Mana? Itu dia. Ibu, ibu silakan. Ini lebih masuk akal wanita. Ibu silakan. Boleh berdiri, Ibu, silakan. Oke, silakan. Alasan saya memilih yang C itu karena saya malas untuk berdebat dengan suami. Terus juga untuk menenangkan diri. Niat untuk pulang itu untuk menenangkan diri terlebih dahulu, kemudian baru bertanya dengan suami untuk mempersiapkan diri saya dulu gitu. Saya tanya Ibu, apakah ada kemungkinan suami Ibu sebetulnya dengan jujur itu terjadi kepadanya tanpa maksud buruk? Mungkin ya? Kemungkinan besar kalau lihat. Kemungkinan besar. Terus kok Ibu sampai hati meninggalkan dia? Meninggalkan sementara, Pak. Meninggalkan untuk sementara. Wanita Indonesia yang super, kasihanilah laki-laki. Janganlah menggunakan dugaan. Ya, Pak, lihat ya. Kita saya tuliskan di sini. Anda itu melihat dunia melalui persepsi. Oke. Yang paling banyak persepsi digunakan orang yang mengkerdilkan hidupnya adalah persepsi bahwa segala sesuatu itu sulit. Ayo. Kenapa UN banyak yang stres? Sulit. Kenapa minta naik gaji? Siapa yang akan lebih berbahagia kalau gajinya naik? Angkat tangan. Ini atasannya nonton ya. Oke. Sudah turun, saya sudah tahu. Itu menderita sekali dia. Lihat ya. Sulit. Yang membuat Anda tidak datang ke atasan minta naik gaji karena Anda menganggap sulit. Besok pagi, hari Senin, datang ke kantor atasan. Bapak, saya mau naik gaji. Terus dia bilang, gak boleh. Oke, gitu. Nah. Tugas Anda itu mencoba. Dalam kehidupan kita, tidak ada kewajiban kita untuk berhasil. Tetapi jangan lupakan kewajiban untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah ada kemungkinan berhasil. So, berprasangkalah baik. Bukankah agama mengajarkan itu? Dan paling sering kita berprasangka tidak baik ke Tuhan. Kenapa aku yang dimiskinkan? Apakah karena wajahku? Coba, oke? Okay? Mulai dari sekarang, apapun yang terjadi dalam hidup, bereaksilah baik, berprasangkalah baik, tidak ada niat Tuhan selain memuliakan kita. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Pak Mario, saya tertarik mendengar begitu banyak pertanyaan yang bercerita mengenai bagaimana sulitnya menahan emosi dalam berkomunikasi Pak. Yeah. Sesungguhnya kalau menurut Pak Mario, bagaimanakah cara komunikasi yang keemasan sehingga keinginan kita nyambung dengan yang ingin kita komunikasikan? Silakan Pak. Super. Sahabat Indonesia yang super. Jangan pernah bicarakan apapun yang tidak disukai orang. Meskipun itu sesuatu yang tidak akan disukai, Anda lakukanlah dengan cara yang membuat Anda nanti disukai. Contohnya saja, Anda tidak bisa datang diundang makan malam. Terus dia bilang, bisa datang gak nanti malam? Anda langsung jawab apa? Nggak bisa. Langsung teman Anda, jahat banget, belum-belum. Gitu ya? Mulai dari sekarang, kalau Anda mau menyampaikan tidak bisa, katakan dulu dengan bisa. Mas Uli bisa datang nanti malam? Boleh, makan apa? Jam berapa? Jam 7? Aduh, jam 7 aku sudah ada rencana dengan ibuku. Bagaimana kalau jam 9? Lihat. Setuju dulu sebelum tidak setuju. Berapa banyak istri kalau suaminya bicara dia kepalanya sudah begini. Enggak itu? Ya. Itu mengganggu-ganggu. So, mulai dari sekarang, kalau orang bicara kepada kita, utamakan setuju dulu. Karena bagaimana mungkin orang setuju dengan Anda kalau Anda dilihatnya pribadi yang selalu menolaknya. Untuk mendapatkan persetujuan, setuju dulu. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya merasa tadi adalah kata-kata...